Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali dalam pertemuan kita malam hari ini insyaallah melanjutkan dars rutin kita pada kitab Fiqh Muyassar. Di akhir pertemuan kita yang lalu, kita telah memasuki sebagian permasalahan yang ke-8 atau permasalahan yang ke-7, permasalah as-sabi'ah, pembatal-pembatal as-salah. Pembatal-pembatal as-salah. Tapi kita ulangi dengan singkat. Pembatal salat yang pertama adalah segala sesuatu yang membatalkan at-taharah, maka itu merupakan pembatal as-salah. Dikarenakan syarat diterimanya as-salah yaitu dengan adanya at-taharah, maka jika taharahnya batal, tentu salatnya juga ikut batal. Kemudian yang kedua, ad-dahik bisaut, tertawa dengan suara. Seseorang jika dia tertawa dengan suara, bukan tersenyum, dia tertawa sampai mengeluarkan suara, maka ini membatalkan as-salah juga. Ini membatalkan as-salah, bahkan hal ini lebih berat daripada berbicara dalam salat itu membatalkan as-salat, terlebih apalagi itu adalah ketawa. Adapun at-tabassum, tersenyum, tidak sampai tertawa, maka ini tidak membatalkan as-salat. Kemudian yang ketiga di antara membatalkan as-salat, al-kalam amdan, berbicara dengan sengaja. Ini selain bacaan-bacaan yang dibaca ketika sholat, ini berbicara dengan sengaja, ini membatalkan as-shalah. Adapun jika tidak dengan sengaja, tanpa sengaja, misalnya keceplosan dia berbicara padahal dia sedang sholat, maka ini tidak membatalkan as-salah. Yang membatalkan salat adalah jika bicara tersebut amdan, sengaja. Kemudian yang berikutnya, mururul mar'ah al-balighah awil himar awil kalbil aswad, lewatnya 3 hal di hadapan orang salat. Lewatnya 3 perkara, 3 hal di hadapan orang as-salah. 3 hal tersebut adalah al-mar'ah al-balighah, wanita yang sudah baligh, yang sudah haid, atau al-himar, keledai, atau anjing hitam, anjing yang berwarna hitam. Jika ketiga perkara ini lewat, atau salah satu dari 3 perkara ini lewat di hadapan orang yang sholat, yakni antara dia dengan sutrahnya, maka ini membatalkan sholat dia. Yang pertama apa tadi? Al-mar'ah, wanita yang sudah baligh, baik itu saudara kita, ibu kita, istri kita, jika dia adalah wanita dan lewat di hadapan kita sudah baligh, kita tidak mencegahnya lewat dan dia berhasil melewati di hadapan kita, maka sholat kita batal. Yang kedua, al-himar, keledai, seluruh jenis keledai, baik keledai yang terpelihara atau yang tidak terpelihara, yang liar, jika lewat di hadapan orang sholat, maka ini juga membatalkan as-sholat. Dan juga yang ketiga adalah anjing, anjing yang berwarna hitam. Kalau anjing selain hitam, maka tidak membatalkan as-sholat. dan juga telah berlalu pembahasan terkait permasalahan asutrah ini. Jadi seorang disyariatkan jika ada seseorang, sesuatu yang ingin lewat di hadapan dia antara dia dengan sutra, maka wajib bagi dia untuk menghalang, untuk menghadang orang tersebut, jangan sampai dia lewat di hadapan kita. Tetapi jika dia lewat jauh dari sutra kita, di luar sutra kita, atau kita sholat tanpa ada sutra, tetapi dia lewatnya tidak di antara sutra, di antara kita dengan sutra kita, maka ini tidak mengapa. Lewat di hadapan orang sholat tetapi di luar batas sutra dia, ini boleh, ini boleh. Tapi jika jarak sutra dengan dirinya, atau bisa diukur dengan tiga hasta jika dia berdiri, atau jika diukur ketika sujud, satu hasta sujud dari kepalanya menuju sutra itu jaraknya sekitar satu hasta, atau jika dia berdiri tiga hasta. Maka lebih dari jarak itu tidak teranggap lewat di hadapan orang as-salah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, membatal as-salah, kasyful aurah amdan, menyingkap aurat dengan sengaja. Seseorang menyingkap auratnya ketika sholat dengan sengaja. Ini dari lutut, atas lutut sampai pusar. Jika dia buka auratnya dengan sengaja, ini membatalkan as-shalah. Tetapi jika dia lakukan hal tersebut tanpa sengaja, tersingkap auratnya karena ada angin, karena ada yang menyenggol dia, atau seterusnya, tersingkap, maka tidak membatalkan as-shalah. Tetapi jika dia buka dengan sengaja, misalnya dia gatal bagian pahanya, dia angkat kainnya, dia garuk sampai terlihat, maka ini membatalkan as-shalah. Kemudian yang berikut, yang keenam, istidbarul kiblah, membelakangi kiblat. Seorang sholat sengaja dia membelakangi kiblat, tentu sholatnya batal, karena diantara syarat diterimanya as-shalah dia harus menghadap kiblat. Tetapi jika dia lakukan hal tersebut setelah dia berusaha mencari arah kiblat, pertama dia mencari arah kiblat, tidak tahu, dia bertanya arah kiblat, kemudian dia berikhtiar, berusaha, dan dia kemudian mengarah sholat menghadap ke arah yang dia sudah usaha tersebut, dia yakin kiblat posisinya di sini, kemudian dia sholat menghadap arah tersebut, dan dia sudah melakukan kewajiban dia, yaitu al-ikhtiar, berusaha mencari arah kiblat. Maka jika sholatnya setelah selesai sholat baru ketahuan ternyata dia sholat tadi tidak menghadap ke arah kiblat, maka di sini sholat dia tetap diterima dan tidak perlu bagi dia untuk mengulang sholatnya. Tetapi jika dia tidak berusaha terlebih dahulu untuk mencari arah kiblat, karena dia tidak tahu dan tidak berusaha, tidak bertanya ke orang, tidak mencari tahu terlebih dahulu, langsung asal sholat menghadap ke arah yang dia inginkan, kemudian setelah selesai sholat baru dia sadar ternyata sholatnya tidak menghadap ke kiblat, maka di sini wajib bagi dia untuk mengulang sholatnya ke arah yang benar, ke arah kiblat, dikarenakan dia meninggalkan apa yang wajib untuk dilakukan. Dikarenakan dia telah meninggalkan apa yang wajib untuk dilakukan. Yang dia mencari atau berikhtiar, berusaha terlebih dahulu, usaha mencari arah kiblat tersebut. Kemudian yang berikutnya, batal shalah yang ketujuh, ittisalun najasah bil musalli. Ittisalun najasati bil musalli. Adanya najis yang menempel dengan orang sholat. Adanya najis yang menempel pada orang as-sholah, orang yang sedang sholat. Ma'al ilmi biha. Dan dia mengetahuinya. Ada najis yang nempel pada diri dia, disertai dia, bersamaan itu dia mengetahui hal tersebut. Dia tahu bahwa ada najis yang menempel pada diri dia. Watadakuriha, dia menyadari hal tersebut. Idza lam yuzilha fil hal, tapi dia tidak segera untuk menghilangkannya. Maka solat dia batal. Di sini katanya, ittisalun najasati bil musalli, adanya najis yang menempel pada orang yang solat. Sementara dia ma'al ilmi biha, sementara dia mengetahuinya. Wa tadhakkuriha, dan dia menyadari. Idlam yuzilha fil hali, tetapi dia tidak segera menghilangkannya langsung. Tidak segera dia menghilangkannya secara langsung. Maka ini salatnya batal. Ini salatnya batal. Seorang sengaja dia tahu di pakaiannya ada najis, dia tetap salat, tidak mau menghilangkan najis tersebut. Maka dia tahu dan dia sengaja tidak langsung menghilangkan najis tersebut, maka di sini salat dia batal jika diteruskan. Tetapi jika orang tersebut sadar, atau dia waktu ketika sholat dia tidak tahu, kemudian dia melihat pakaiannya ternyata ada najis, ada kotoran, kemudian segera dia hilangkan kotoran tersebut, maka di sini tetap sah sholatnya. Ini juga pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sedang menjadi imam. Di tengah-tengah salat datang Jibril mengabarkan kepada beliau bahwa di sendalnya ada kotoran. Langsung saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melepas sendalnya di saat itu juga, dan melanjutkan sholatnya. Di sini terdapat dalil bahwa jika seorang mendapati najis di tubuhnya, kemudian segera dia hilangkan najis tersebut di saat sholat, maka tidak memutus sholat dia. Tetap sholat dia diteruskan dan sah. Sholatnya tetap sah. Adapun dia jika sengaja meninggalkannya dan tidak mau menghilangkan dengan segera, maka di sini batal sholatnya. Kemudian yang berikutnya, pembatal salat yang kedelapan, qala tarku ruknin min arkaniha au syartin min syurutiha amdan biduni udhrin. Tarku rukn min arkaniha, meninggalkan rukun dari rukun-rukun salat, meninggalkan salah satu rukun atau beberapa rukun dari rukun-rukun as-shalah, atau syartin min syurutiha, atau meninggalkan syarat dari syarat-syarat salat, amdan dengan sengaja, tanpa ada udzur. Ini membatalkan as-shalah. Jika dia lakukan hal tersebut dengan sengaja, dia meninggalkan rukun. Rukun itu adalah perbuatan yang wajib dikerjakan di saat sholat. Adapun syarat, perbuatan yang wajib dikerjakan di luar sholat. Rukun seperti membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, bangkit dari ruku, tasyahud akhir, dan gerakan-gerakan sholat yang lainnya yang wajib untuk dibaca ketika sholat, ini disebut dengan rukun. Rukun sholat. Jika dia sengaja meninggalkannya, maka ini membatalkan as-shalah, atau meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat sholat dengan sengaja, seperti wudu, sudah batal wudunya, dia tidak mau taharah, ini membatalkan as-shalah, tidak diterima sholat dia, batal sholat dia, batal. Tetapi jika dia melakukannya dengan tidak sengaja, maka dilihat, maka dia harus mengulang sholatnya tersebut. Dia harus mengulang sholatnya tersebut dan mendatangkan rukun atau syarat yang dia tinggalkan tadi. Karena rukun dan syarat ini tidak bisa gugur dalam seluruh keadaan. Seorang lupa tentang rukun atau syarat, dia harus mendatangkan syarat tersebut dan mengulang sholatnya. Baik, kemudian yang kesembilan, al-amalul katsir, banyak gerak dalam salat, min ghairi jinsiha li ghairi darurah, yang bukan termasuk dari gerakan salat. Banyak gerak yang bukan termasuk dari gerakan salat tanpa keperluan, tanpa darurat, tanpa adanya keperluan. Asal dari gerakan selain gerakan salat, hukumnya makruh. Seluruh gerakan yang terdapat dalam salat asalnya adalah hukumnya makruh. Dijelaskan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah tentang permasalahan gerakan dalam salat. Gerakan dalam salat ini terbagi menjadi 5 bagian. Gerakan dalam salat, yakni gerakan yang bukan jenis dari gerakan salat. Salat tentunya memiliki gerakan-gerakan. Takbir, ruku, gerakan-gerakan dalam salat itu sudah jelas, bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah gerakan di luar jenis gerakan salat. Kata Syekhul Utsaimin ada 5 macam gerakan selain jenis yang tidak termasuk gerakan salat, ada 5 macam. Gerakan yang pertama adalah gerakan yang wajib. Al-wajibah, gerakan yang wajib. Bukan termasuk dari gerakan salat, tetapi gerakan tersebut wajib untuk dia lakukan. Kata beliau, wahia allati tatawaqqafu 'alaiha sihhatus shalah. Gerakan ini adalah gerakan yang dibangun dengannya sahnya salat. Gerakan yang dibangun dengannya sah salat. Contohnya adalah seperti seseorang mendapati di pakaiannya atau di kopiahnya atau di imamahnya ada najis. Maka wajib bagi dia untuk bergerak, melepas kopiahnya, melepas imamah tersebut, atau menghilangkan najis itu dari pakaian dia, atau dilepas pakaiannya yang ada, yang terkena najis jika basah. Di sini wajib bagi dia untuk bergerak. Kenapa? Dikarenakan jika dia tidak melakukan gerakan tersebut, yang padahal ini bukan gerakan sholat, tetapi jika dia tidak melakukannya, maka sholat dia akan batal. Sholat dia akan batal. Jadi apa gerakan yang wajib? Yang pertama, yani macam gerakan selain gerakan sholat, yang pertama adalah gerakan yang wajib, yang harus dilakukan dalam sholat, yaitu yang dengan gerakan tersebut dibangun dengannya sah sholat. Dibangun dengan gerakan tersebut sah sholat. Kemudian yang kedua, kata beliau, tsani, atau contoh yang lain misalnya, seseorang sholat menghadap ke arah selain kiblat. Dia tidak tahu bahwa dia sholatnya menghadap ke arah selain kiblat. Kemudian dia mendengar ada orang lain yang menegurnya bahwa kiblat dia salah. Kiblat yang betul adalah mengarah ke sana, mengarah ke arah yang lain. Maka di sini wajib bagi dia untuk bergerak menghadap ke arah kiblat yang sebenarnya. Wajib jika dia tetap melanjutkan sholatnya. Dan dia tahu bahwa kiblatnya itu bukan di situ, sudah ada yang memberi kabar, sudah ada yang ngasih tahu kepada dia bahwa kiblatnya bukan di arah tersebut, maka sholat dia batal jika dilanjutkan. Tetapi jika dia bergerak dan menghadap ke arah kiblat yang benar, maka sholatnya tetap sah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa gerakan yang wajib dalam sholat, yang selain dari jenis gerakan sholat, yaitu adalah yang dengan gerakan tersebut dibangun dengannya sah sholat. Dibangun dengannya, sah sholat. Kemudian gerakan yang kedua, gerakan yang haram, yang membatalkan as-sholat. Gerakan yang kedua, yaitu gerakan yang haram, yang membatalkan as-sholat. Apa definisi gerakan yang membatalkan as-sholat ini? Kata beliau, jawabannya adalah tidak ada bilangan gerakan tertentu. Tidak ada batasan bilangan tertentu yang menjadikan sholat seseorang itu batal. Tetapi apa definisinya, apa dhabit, apa batasan seseorang disebut bahwa dia telah melakukan gerakan yang membatalkan sholat? Apakah dihitung berapa kali gerakan? Tidak, jawabannya adalah dhabituhu bihaitsu idza ru'ya hadha ar-rajul ka'annahu laysa fi shalah hadha alladhi yubtil as-shalah. Keterangannya adalah jika orang salat ini tampak dan dilihat oleh orang lain bahwa dia kondisinya seperti orang yang bukan sedang salat, maka inilah yang membatalkan as-shalah. Jika ada orang yang melihat orang salat tersebut kayak orang yang bukan salat, main-main atau makan, jalan-jalan, kondisinya seperti orang yang bukan sholat, orang yang tidak sedang sholat, maka gerakan inilah yang membatalkan as-sholat. Dan tidak ada batasan 3 kali gerakan dalam sholat atau berapa kali gerakan dengan beruntun, tidak. Seseorang jika ada gatal di badan dia, boleh dia menggaruknya. Boleh dia menggaruknya, itu mubah, gerakan yang mubah yang akan datang bahasanya nanti. Nah, gerakan yang diharamkan itu adalah gerakan yang sampai-sampai orang lain melihat kondisi dia seperti halnya orang yang tidak dalam sholat, seperti halnya orang yang tidak sedang as-sholat. Kemudian macam yang ketiga dari gerakan salat adalah al-harakah al-mustahabbah, gerakan yang sunnah dalam salat. Ini selain jenis gerakan salat, yaitu adalah qala hiya al-harakah li fi'li itmamis salat, adalah gerakan yang dibangun dengannya kesempurnaan sholat. Gerakan yang dibangun dengannya kesempurnaan as-sholat. Apa contohnya? Seseorang seperti mendapati seperti taswiyah as-sufuf, meluruskan saf dalam saf ketika dia dalam sholat jamaah, dia mendapati dirinya tidak lurus safnya, maka dia bergerak dan meluruskan barisan dia. Ini sunnah hukumnya. Ini gerakan yang dengannya sempurna sholat seseorang. Atau dia mendapati celah kosong di depan dia ketika sholat jamaah, ada celah yang kosong di depan dia, maka dia maju menutup celah tersebut. Ini gerakan yang sunnah, yang dengannya sempurna sholat seseorang. Atau dia bergeser dalam rangka untuk merapatkan shaf atau meluruskan barisan shaf. Ini semua dibangun dengannya itmam as-shalah, dibangun dengannya kesempurnaan as-shalah. Maka gerakan yang dibangun dengannya kesempurnaan as-shalah, seseorang bisa lebih sempurna sholatnya, maka ini adalah sunnah. Gerakan tersebut adalah sunnah. Dan juga dalam hadis Ibnu Abbas, yakni kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau salat bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW salat sendiri ketika itu. Kemudian Ibn Abbas ingin ikut jamaah bersama Rasul salat sunnah. Maka Ibn Abbas berdiri di sebelah kirinya Rasul. Berdiri di sebelah kirinya Rasul. Menjadi makmum, tapi beliau berdiri di sebelah kirinya Rasul. Jadi Rasul SAW beliau di bagian kanannya. Maka Rasul SAW mengambil pundak Ibnu Abbas dan menarik dia, kemudian menjadikannya dijadikan di sebelah kanan dia. Dijadikan di sebelah kanannya Rasul SAW. Inilah sifat jika seseorang salat berjamaah dengan satu orang, makmum dan imam saja. Jadi makmum berdiri di bagian kiri, imam berdiri di bagian imam berdiri di bagian kiri, makmum berdiri di bagian kanan. Nah, gerakan tersebut adalah gerakan yang sunnah. Maka segala sesuatu yang membantu kekhusyuan seseorang dalam sholat, menghilangkan barang yang mengganggu dia ketika sholat, ini juga sunnah. Ada sesuatu yang menghalangi dia untuk khusyuk dalam sholat, atau hal-hal yang mengganggu konsentrasinya dalam sholat, kemudian dia hilangkan dengan suatu gerakan tertentu, ini dibolehkan. Bahkan ini sunnah, membantu kekhusyuan dan kesempurnaan sholatnya. Ini adalah gerakan yang sunnah. Kemudian macam yang keempat, gerakan yang mubah dibolehkan, yaitu gerakan yang diperlukan, gerakan yang diperlukan di saat sholat, ada kebutuhan dia bergerak, bukan tidak ada kebutuhan, tetapi dia ada perlu untuk bergerak. Seperti misalnya ada gatal di kepalanya, jika tidak digaruk akan bisa mengganggu sholat dia, maka perlu dia untuk menggerak, untuk menggaruk kepalanya. Atau gatal di bagian tubuhnya, maka boleh bagi dia untuk menggaruknya. Ini gerakan yang mubah. Dalilnya Nabi SAW dahulu, beliau pernah sholat dengan beliau menggendong Umamah binti Zainab, cucu beliau bernama Umamah, gendong ketika beliau sedang sholat. Ketika beliau rukuk dan sujud, beliau letakkan di bawah, dan ketika beliau berdiri lagi, beliau angkat Umamah, diangkat lagi Umamah tersebut. Maka hal ini perlu untuk dilakukan. Dan juga seperti seseorang misalnya mendengar ketukan pintu, ada yang mengetuk pintu, di sana terkunci pintunya, anaknya tidak bisa masuk, boleh dia gerak untuk membuka pintu. Perlu gerakan tersebut dalam sholat, tapi tidak sampai berlebihan sampai terlihat seolah-olah dia sudah tidak dalam sholat lagi. Dan boleh bergerak dengan gerakan yang banyak dalam sholat dalam satu keadaan. Boleh seorang gerak dalam sholat dengan gerakan yang banyak jumlahnya dalam satu keadaan, yaitu dalam kondisi darurat. Seperti seorang sedang dikejar musuh atau dalam peperangan, boleh dia sholat sambil berjalan. sambil berkendaraan. Kondisi darurat. Jika dalam kondisi darurat, boleh bagi dia sholat dalam kondisi apapun juga, sekalipun dia gerak dalam sholatnya tersebut dengan gerakan-gerakan yang banyak. Kemudian macam yang kelima dari gerakan sholat, gerakan yang makruh yang dibenci, tetapi tidak sampai membatalkan as-sholah, yaitu gerakan yang tidak ada keperluan padanya. Seperti seseorang sibuk ngelihat jam tangannya, sibuk mainkan jamnya, sibuk dengan jenggotnya, megang-megang jenggotnya, atau megang-megang hidung. Gerak yang gak ada keperluan, menjadi kebiasaan bagi dia gerakan tersebut. Senang dia pegang jenggot atau dia biasa megang hidung ketika sholat, maka ini makruh. Ini makruh. Gerakan-gerakan yang tidak perlu, tidak gatal, tidak ada keperluan dia untuk bergerak, tapi dia melakukannya karena mungkin sudah terbiasa, maka ini dibenci. Gerakan-gerakan seperti ini dibenci. Atau gerakan-gerakan yang lainnya yang tidak diperlukan dalam sholat tersebut. Inilah kesimpulan 5 gerakan dalam sholat selain jenis gerakan sholat. Yang pertama adalah gerakan yang wajib, yaitu yang dengannya, yang dengan gerakan tersebut dibangun dengannya kesempurnaan sholat. Kemudian gerakan yang haram, yaitu yang membatalkan sholat. Kesimpulannya adalah bahwa seseorang terlihat kondisinya seperti orang yang bukan sholat, yang tidak sholat. Gerakan yang ketiga, gerakan yang sunnah, yang dibangun dengan gerakannya tersebut, dibangun dengannya itmam, kesempurnaan sholat. Tadi yang pertama, dibangun dengannya sah sholat. Gerakan yang wajib adalah gerakan yang dibangun dengannya sah sholat. Kalau yang sunnah, dibangun dengannya kesempurnaan sholat, kesempurnaan, kesempurnaan as-sholat. Kemudian gerakan yang mubah, yaitu yang ada keperluan, gerakan yang ada keperluan. Kemudian gerakan yang makruh, yaitu gerakan yang tidak ada keperluan padanya. Taib. Kemudian pembatal yang ke-10, qala al-ashir, al-istinadu li ghairi udhrin, bersandar tanpa udur, tanpa ada udur. Seseorang sholat berdiri di sandaran tanpa ada udur. Ini dalam sholat wajib. Ini dalam sholat wajib. Karena dalam sholat wajib disyaratkan, dalam sholat wajib termasuk rukun dalam sholat wajib yaitu al-qiyam. Termasuk rukun dalam sholat wajib adalah al-qiyam, berdiri dengan tegak tanpa bersandar. Ini rukun sebagaimana telah kita belajar pada pertemuan yang lalu, bahwa dalam sholat wajib tidak boleh seseorang yang mampu berdiri dengan tegak dia duduk atau bersandar, tidak boleh. Harus bagi dia berdiri dengan tegak. Maka jika dia bersandar tanpa ada uzur, enggak ada sakit, enggak ada alasan, enggak ada alasan dia bersandar, mampu dia sholat dengan kondisi normal berdiri, maka ini membatalkan as-shalah. Maka ini membatalkan as-shalah. Adapun bagi orang yang tidak mampu, tidak bisa dia berdiri sendiri tanpa bersandar, tidak mampu jika dia berdiri tanpa bersandar, maka boleh bagi dia untuk bersandar dalam sholat. Tetapi bagi yang wajib, bagi yang sehat, yang tidak ada udur, yang tidak ada udur baginya, maka wajib bagi dia untuk sholat dengan berdiri tegak tanpa bersandar. Adapun sholat nafilah, pada sholat nafilah, maka boleh seseorang sholat dalam sholat sunnah untuk duduk, tidak mesti harus berdiri. Sholat sunnah boleh dikerjakan dengan duduk atau ala jam, atau ala jam, atau sambil berbaring. Tetapi yang lebih utama dalam sholat sunnah adalah berdiri. Adalah berdiri, dikarenakan kata Rasulullah SAW, pahala orang sholat berdiri itu setengah, atau pahala sholat orang yang duduk adalah setengah pahala sholat orang yang berdiri. Pahala sholat orang yang duduk setengahnya pahala sholat orang yang berdiri. Ini dalam sholat sunnah. Dalam sholat sunnah. Adapun dalam sholat wajib, maka wajib mau tidak mau dia harus berdiri, kecuali bagi yang ada udzur, yang tidak mampu untuk berdiri. Kemudian pembatal yang berikutnya, qala ta'ammudu ziyadati ruknin, fi'li keziyadah fir ruku'i was sujud, sengaja menambah rukun perbuatan, rukun fi'li, rukun perbuatan dalam sholat. seperti dia menambah, sengaja dia menambah ruku, ditambah 3 kali ruku, atau ditambah rukuknya 2 kali setiap satu rakaat, ini membatalkan sholat, sengaja dia melakukannya. Atau menambah gerakan sujud, menambah rukun dengan sengaja, maka ini merusak as-shalah. Li'annahu yukhillu bihayatiha, karena ini yukhil, merusak hayatiha, yakni merusak tatanan salat, merusak tatanan salat yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Maka seorang jika dia menambah-nambah, mengurang-urangi, merusak tatanan salat, ini batal salatnya, karena dia melakukan ibadah tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Fatubtil ijma'an, maka salat dia batal dengan kesepakatan para ulama. Orang yang demikian keadaannya, salatnya batal, tidak ada perselisihan diantara para ulama. Kemudian yang berikutnya, ta'ammudu taqdimi ba'dil arkani ala ba'din, sengaja mengedepankan sebagian rukun atas sebagian yang lain, tidak tertib dalam melaksanakan gerakan-gerakan sholat, rukun-rukun sholat. Sengaja dia mengedepankan rukun yang harusnya diakhirkan, dikedepankan rukun ini dari rukun yang lainnya. Maka ini membatalkan as-shalah. Maka ini membatalkan as-shalah. Li'anna tartibaha rukun, karena tertib dalam melaksanakan gerakan-gerakan sholat adalah rukun. Sholat adalah termasuk dari rukun as-shalah sebagaimana yang telah lalu, kama taqaddam. Kemudian yang ketiga belas, ta'ammud as-salami qabla itmamiha. Ta'ammud as-salam, seseorang sengaja salam terlebih dahulu sebelum sempurna sholatnya. Sebelum sempurna dia menyelesaikan sholatnya, dia sudah salam duluan. Belum selesai sholatnya, dia sudah salam duluan. Ini juga masuk ke dalam yang sebelumnya. Ini dia mengedepankan rukun atas yang lainnya. Rukun yang satu dia dahulukan sebelum yang lainnya. Salam tempatnya di akhir, setelah selesai seluruh gerakan sholat baru salam. Maka orang yang sengaja dia melakukan salam sebelum selesai semua gerakan sholat, batal sholatnya. Kemudian yang ke-14, qala ta'ammudu ihalatil ma'na fil qira'ah. Dia sengaja ihalatil ma'na fil qira'ah, dia sengaja merubah makna bacaan dalam salat. Yani ai qira'atul Fatihah. Yang dimaksud bacaan dalam salat di sini adalah membaca Al-Fatihah. Dia mengubah makna bacaan surat Al-Fatihah. Seperti dia merubah kata-katanya atau merubah panjang pendeknya yang bisa merubah makna. Sengaja dia melakukannya itu. Sengaja dia melakukan hal tersebut sampai merubah makna surat Al-Fatihah dengan sengaja. Maka di sini salat dia batal. Salat dia batal. Kemudian yang terakhir, batal salat yang ke-15 yang disebutkan oleh muallif di sini. Qala fashun niyyah bitaraddudi bil fashi. Membatalkan niat disebabkan keraguan untuk membatalkannya. Wabil azmi alaihi, atau disebabkan tekad untuk membatalkannya. Lianna istidamatun niyati syartun, dikarenakan kelangsungan niat itu adalah syarat salat. Keberlangsungannya niat terus dari awal salat sampai akhir salat, adanya niat salat itu harus terus ada, tidak boleh terputus. Jika seorang membatalkan niatnya di tengah-tengah salat, dia membatalkan niatnya, maka ini batal salatnya. Tetapi yang benar di sini adalah yang membatalkan salat adalah jika dia tekad niat, dia tekad untuk membatalkan sholat. Tetapi adapun dia ragu-ragu apakah dia harus membatalkan sholat atau tidak membatalkan sholat, maka di sini tidak sampai membatalkan sholat. Jadi yang membatalkan sholat adalah jika dia sudah memiliki azam, memiliki tekad yang kuat. Di tengah-tengah sholat dia, saya akan batalkan sholat saya. Tetapi jika dia ragu-ragu, seperti misalnya ada telepon, ragu-ragu apakah saya angkat, saya terima teleponnya atau tidak, kemudian dia lanjut aja, maka ini tidak sampai membatalkan sholat. Tapi seseorang jika dia sudah mantap, dia sudah memiliki azam, sudah memiliki azam untuk membatalkan sholatnya, keinginan yang kuat untuk membatalkan sholatnya, bukan keraguan-raguan lagi. Seperti seorang ketika sholat, dia ingat bahwa dia masih belum selesai urusannya tadi, langsung dia niat untuk membatalkan sholatnya. Dia harus selesaikan dulu sekarang. Dia niat untuk membatalkan sholatnya dengan niat yang azm, bukan keraguan-raguan. Maka sholat dia batal, sholat dia batal. Tetapi jika itu masih ragu-ragu, apakah saya harus demikian atau tidak, apakah saya harus batalkan sholat saya atau tidak, maka ini tidak sampai membatalkan as-sholat. Inilah yang sahih dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, inilah beberapa pembahasan terkait perkara-perkara yang membatalkan as-shalah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.